Indonesia bukan hanya butuh ceramah, khotbah demi khotbah dari para suci, ayat-ayat indah dari kitab yang berwibawa, tapi sayang tak diikuti oleh tingkah laku para pemimpin agama yang terpuja. Sebaliknya, semua pun bisa terlibat bersama menjual kebenaran demi segenggam kenyamanan. Fasilitas demi fasilitas bisa menggelapkan mata. Itulah yang terjadi. Retorika, ceramah dan khotbah tak pernah mendarat sehingga menjadi milik rakyat. Semua mengambang seakan menuju surga, tapi tak jelas siapa yang dibawa. Baju agama bisa bahaya kalau hanya dipakai sebagai baju untuk kepentingan sendiri saja. Apalagi atas nama agama meniadakan yang lainnya, sungguh tak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Kesatuan penghormatan terhadap sesama manusia, sejatinya itulah yang diajarkan agama. Bukan peniadaan, apalagi penistaan dan pemusnahan. Itu mengerikan. Nah, mari kita bersama. Kapapun agamamu, tak akan kutanya. Tapi apa karyamu, itu buktinya. Jadi, biarlah semua kita dalam berbakti untuk Indonesia. Apapun agamamu, tak akan kita pertanyakan. Tapi ingat, apa karyamu, itu buktinya. Buktikan agamamu baik, buktikan agamamu benar. Biar karya yang berbicara, maka itu pasti tak terbantah. Biar karya yang berbicara, dan itu akan langgeng sifatnya. Tak hanya sesaat, dan juga bukan hanya di situasi-situasi tertentu saja. Biarlah agama kebal dari jilatan para pemain politik uang. Biarlah agama kebal dari kepentingan sesaat para pemimpin yang menggerus uang keseharian, korupsi tiada henti. Kiranya agama bisa menjadi benteng suci untuk membawa rakyat mengalami hidup yang bermartabat. Semoga para pemimpin agama bersatu padu, berlomba berbuat baik. Alangkah indahnya Indonesia. Bersama saya, Bigman Sirait.